atawa Allah menselisihkan antara hati-hati kamu. Kada mau baca tulungan lagi. Apabila sudah sembahyang shofnya kada rata, maka hati satu persatu kada mau lagi baca tulungan. Nang sugih kada tahu lagi, lawan nang susah, nang susah kada tahu lagi. Eh, nang bepangkat kada ada duit lagi, lawan rakyatnya sarinya aja nyaman, rakyatnya pun kada mau mendukung lagi lawan pemerintah. Akibat sop kada rata sembahyang. Kulawarga dan kulawarga kada akur lagi. Jadi mesti sop itu rata. Kalau bahari sop itu katanya bapak ini katanya bagaris, wah ini bagaris sudah daripada supaya apa nyaman. Ya tak masih jual lagi kalau melihat tahun garisan itu kada melihat. Rasulullah bersabda, inilah arasyayatina tadkhulu fi khalaqis sufuf. Aku sesungguhnya melihat dengan mata kepala aku. Hantu-hantu itu memasuki di salah-salah sop-sop itu. Artinya apabila ranggang antara dua sop, hantu itu ranggang antara dua orang lah. Bukan dua sop, bukan dua sop itu mesti ranggang pang. Dua orang lah, satu sop, ranggang duduk, dan berdirinya, nah di sini setan. Yang merapatinya itu setan. Setan ini mahaur. Mahaurnya iya. Yang pikiran setelah kemarin sembahyang, kada ingat lagi lawan sembahyang. Kada ingat lawan sembahyang lagi, ya kan baca Fatihah tak tuntung. Tak ada tuntungnya ya. Kada sadar. Seakan-akan sembahyang itu kada sadar. Ya, dihaurnya hantu. Yakni biha maksudnya dengan sufuk tadi al-furajat. Ranggang allati takunu biha yang ada di dalam sof. Fayustahabu maka sunat ilsaqul manakibi merapatakan menghubungkan antara dua bahu bil manakibi dengan bahu yang lain ma'ataswiyah serta rata. Bihaitulah yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu. Yaitu sekira-kira jangan ada seseorang terdahulu atas kawannya atau terakhir daripada kawannya. Rata tadi kan? Fadzalika huwa sunnah, itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutaakkadu al-i'tina'u bidzalik. Jadi kita guru-nya kalau sudah ada ilmu musyahadah kepada nur, apabila zahirnya badan ini sesuai dengan sunnah, itu mudah musyahadah. Kalau nya zahirnya kada bujur lawan sunnah, macam apa hendak musyahadah kepada nur Muhammad? Nah, artinya kalau mutaba'ah zahir ini sudah luput, bagaimana hendak mutaba'ah batin? Sebab mutaba'ah itu disuruh di dalam mutaba'ah itu jua kebaikan-kebaikan. Tidak ada di lain. Orang nang pina nahap-nahap telah ilmunya nahap, amalnya nahap, pangkatnya nahap, rezekinya macam-macam eh? Karamatnya apa macam-macam itu semuanya aneh itu orang itu hasil dari mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anum ka orangnya bini-bini lah. Kita sering ketemu perempuan-perempuan yang luar biasa. Luar biasa seperti Siti Maryam lah, luar biasa itu karena mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mutaba'ah itu mengandung di situ mahabbah Allah, di situ juga hijab terbuka. Hijab terbuka, nah, Allah cinta hijab terbuka. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yarfa' ankum hujubakum. Sebab dosa itu hijab, dosa itu hijab. Jadi wa yaghfir lakum dunubakum yani wa yarfa' ankum hujubakum lianna dunub hijab. Mutaba'ah kepada Nabi itu zahiran, luarnya dulu. Nah, kalau zahirnya ini bujur, nah itu batinnya itu sangat mudah, sangat mudah. Kalau bujur, zahirnya batinnya sangat mudah. Misalnya jejak sop itu rata. Nah, kita memandang Nur Muhammad itu jelas di dalam sop nang rata. Kalau sop itu kada rata atau sop itu ranggang, hendak memandang Nur Muhammad itu kada kawa tapa halang. Tapa halang. Sebabnya luput pada sunnah. Pada sunnah itu luput. Jadi mutaba'ah zahir dulu, batinnya itu cep nyaman aja lah. Cep lu nyaman aja lah. Kan mutaba'ah dua, zahir ada, batin ada. Mutaba'ah zahir iya nang tadi, ya kasopnya rata, rata. Ya nah, ya kasumbahyangnya itu sekilan antara dua apa? Dua telapak batis, bas sudah. Waktu sekilan antara dua telapak batis, pas sudah zahirnya, kita memandang ini Nur Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kaya itu. Jadi sallu kama ra'aitumuni hala kauni usallu. Ikam sembahyang melihat aku. Kaya apa aku sembahyang. Jadi lalu kita itu betul-betul Rasulullah dijadikan imam di dalam seluruh pekerjaan. Sesudah pas lahirnya baru mutaba'ah batinnya. Karena mutaba'ah batin itu ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Mutaba'ah batin ru'yatul matbu'i, memandang Rasulullah fi kulli syai', di seluruh sesuatu. Sesuatunya itu dulu pas-pas dulu lawan sunnah sidin. Alas itu kita mengaji bagaimana Rasulullah aqwalnya, ahwalnya, af'alnya bagaimana. Ahwalnya hati beliau bagaimana? Rasulullah umpamanya dipukuli orang sampai giginya patah, sampai dahinya belah, keluar darah, siok, begitu sadar Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu bukan muntungnya Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, itu kan muntung. Hati sidin artinya kadada reaksi membalas apa dan apa-apa. Nah, sudah tahu begitu, bapak kita tadi pukuli orang juga. Ya kan? Nah, mudah. Mudah. Nah, kita ikutilah Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Ilmu itu mesti ada, jangan jadi lapas. Nah, aku terjadi dipukuli orang juga. Nah, badanku seperti badan Rasulullah dipukuli. Muntungku lalu ampuni aja mereka. Di dalam mengatakan ampuni mereka, di situ musyahadah lawan Nabi. Seakan-akan kata-kata kita ya Allah ampuni, seakan-akan itu adalah filmnya Rasulullah nang bahari diputar ulang, siaran ulang. Nah itu namanya kita khalifah Rasulullah di waktu itu. Nah itulah lalu menimbulkan karomah, karena di dalam mutaba'ah karomah mun memandang si kitanya mukjizat, namun memandang nang aslinya itu tadi. Ini mesti menghajatakan kesabaran. Lamun kita ketujuh badadas, apa sesuatu ketujuh badadas tidak bakal. Mutaba'ah zahir pun tidak bakal terjadi, apalagi mutaba'ah batin. Karena kita ketujuh badadas, ajal. Al-ajalah minasyaitan, harus pelan-pelan-pelan. Jika orang makan itu sambil memamah-mamah, sambil menaguk liur, kerasaan. Namun bertaguk bulat, hendakkan sikap habis sepiring, kada bisa ini, kada bisa. Ya Rasulullah itu ya tabassam, mesam. Nah, kita mesam itu cocok sudah. Nah, di dalam mesam itu ingat enggak sama Habib sallallahu alaihi wasallam? Kalau nya ingat, iya sudah. Nah, kalau orangnya nang mutaba'ah ini duriyah, duriyah Rasulullah, wai mudah sekali. Sebab badannya itu juz'un min husnul. Badan itu juz'un min husnul. Sejuzuk sudah. Sejuzuk. Sejuzuk. Badannya seikungan sejuzuk daripada Rasulullah. Tinggal lagi mutaba'ah enggak. Nah itu. Semuanya kepada ilmu. Sebab mutaba'ah itu amalan. Amalan wal amal tabi'uhu. Amal itu menggiring ilmunya. Nah, lalu caranya supaya mutaba'ah itu ada dua cara, bro. Ahli tasawuf, caranya untuk mutaba'ah yaitu ta'alluq kepada zat Rasulullah SAW. Ta'alluq maknawi. Artinya memfana'akan diri di dalam Nur Muhammad. Itu ta'alluq. Itu tasawuf begitu. Nah, misalnya, bro, seperti orang makan obat. makan obat kan hancur. Hancur, begitu hancur obat itu kan ke mata ada. Kan banyak hancur itu reaksinya kan ada ke mata, ada ke telinga, ini kan hancur. Hancur itu diserap, ya lah. Nah, oleh anggota di dalam itu diserap sehingga masuk di pore-pore. Masuk di mana daging, di mana urat, di mana tulang, di mana sungsum, masuk di mana bulu, ada obat itu masuk. Nah itu. Tapi ini obat ini sepertinya aja. Padahal prosesnya jadi itu bukan seperti obat. Kalau obat itu lambat. Prosesnya itu lambat, bisa sampai setengah hari hanya menjalar. Kalau ini kan ada begitu tak lah. Sebab itu ada nur qawi ada situ. Nur asma Tuhan al-qawi di situ ada. Nur asma Nabi Haq ada. Asma Nabi Haq itu ada dalam nur sirine. Nah itu qul jaa al-haq wa zahaqal batil. Hilang semuanya ini. Berganti semuanya ini yubadillah sayyatihim hasanat. Jadi nantinya penjanaknya seperti Rasulullah. Penglihat seperti Rasulullah, pandangan seperti Rasulullah, perkataan seperti Rasulullah, geraknya diamnya seperti Rasulullah. Mengajarnya seperti Rasulullah. Menghadapi orang seperti Rasulullah. Tapi inya kada merasa nang unda seperti Rasulullah maksudnya. Nah ini kada merasa supi. Ini cepat. Itulah yang disebut oleh Sahibul Dalail dalam kitabnya Dalail walidatil kamilati minal muhibbin. Zatnya itu nang supaya ulun cintai. Zatnya itu macam apa cara mencintainya? Nah itu. Kita panakan diri kita dalam Nur Muhammad SAW. Jalannya itu ada, jalan mempanakan kena dulu. Ini kisah caranya anu aja dulu. Anu fadilatnya aja dulu, khasiatnya orang panah pada Nur Muhammad, cepat mutaba'ah kepada Nabi. Seakan-akan obat itu yang menggerakkan merubah keadaan mizaj bahasa Arab. Ya lah, berubah mizajnya badan karena obat. Berubah mizajnya badan kita, roh kita, sir kita dengan adanya Nur Muhammad yang kita ta'alluki itu tadi. Seperti kita makan itu tadi, berubahnya kena. Ya ka kesabaran. Hah? Ya ka apapun semenyaan itu. Walhasil akhlak-akhlak yang baik itu semuanya ada. Nah ini modalnya ini ada lo, zatiyahnya ini ada walidzatil kamilah minna muhibbin. Kada merasa inya nang inya itu nukai itu kada merasa. Jadi di ujuk tu jauh sudah. Nah kalau fuqaha inya mutaba'ah kepada Nabi dengan mendengar bagaimana Nabi, melihat di kitab bagaimana Nabi, lalu diusahakannya supaya Nabi begini begini juga. Itu lambat. Dan masih ada perasaan unda mengikut Nabi. Fuqaha. Hajari mutaba'ah barahir fuqaha ampunnya. Mutaba'ah batin sufi. Nah kita disuruh dua-duanya. Sesudah fakih jangan tinggal fakihnya, sufinya masuk supaya hilang ujubnya. Jadi orang mutaba'ah itu ada yang ujub, ada yang kada. Apabila mutaba'ahnya baru zahir, baru terbagi dua, ada yang ujubnya, ada yang kada, ada yang ujub, ada yang kada. Kalau mutaba'ah zahir aja masih ada bahaya. Ini pengalaman sudah, pengalaman orang yang sudah merasa itu dari sambil maitihi. Masya Allah ayat nang kalau ingkun tung tuhibun Allah fatabi umi itu Masya Allah manis tak banaran, manis saja kan semuanya ayat Quran itu manis saja lah. Situ letaknya semuanya. Kalau orang ingin tenang ya mutaba'ah kepada Nabi. Kalau di ayat Quran itu macam apa jalan, maka supaya tenang lawan hati itu, supaya ingat lawan Allah. Kenapa jadi disebutkan artinya mengikut Nabi, di dalam mengikut Nabi ketenangan, sedangkan di Quran Allah ridhikrillah tatma'innul qulub. Paham? Nah coba kita baca nama Nabi. Adakah nama Nabi Sayyiduna Zikrullah? Sayyiduna Zikrullah s.a.w. adakah nama Nabi Zikrullah? Ada. Jadi tafsirnya itu kepada sufi ala bi zikrillah, ala bi zikri Muhammad s.a.w. ala bi Muhammad s.a.w. ala bi zikrillah, ala bi Muhammad s.a.w. tatmainul qulub. Sebab zikrillah itu asma, ismun min asma'in Nabi s.a.w. Ini kalau kita tarik Nur Muhammad. Kalau tarik tawahi, ala bidzikrillah, ala bidzikri Allah. Ujung-ujungnya Allah, Allah, Allah, Allah. Tentera mati. Itu kalau tarik tawahi. Jadi jangan hanya syahadat sebutin aja, la ilaha illallah aja. Harus ada wa asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hendak masuk ke rumah, mesti jalan pintu. Nah, sedangkan pintu kita menuju Allah, tidak jalan pada syahadat yang kedua. Jadi syahadat kedua itu dibaca, syahadat pertama, kedua dibaca, asyhadulillah. Pengamalannya, amaliyahnya mulai yang kedua ini. Itu orang yang sudah menjalani. Maaflah kalau ada yang kesalahpahaman atau salah apa, berlainan pendapat. Maaf, jangan selalu disalahkan dulu. Wa'atul buyut min abwabiha wa anta babullah yumri'in atau min warika la yadkhulu. Sama ustaz teman, guru teman sendiri. Asalnya ala rikulah tu Allah, Allah terus. Wa akhirnya mengaku dia. Mengaku sesudah mengaji wa asyadu amna wa sallam mengaku. Hah? Baundur. Baundur. Nabisa walal ya'at ta'addani ahad. Kata Nabisa, orang tidak melimpati aku, kata Rasulullah. Harus di belakang sini. Belakang Rasulullah kada kawak. Hendak sesaplan Rasulullah kada kawak. Nah inilah kalau kita jalan dikir, lawan jalan salawat, afdal jalan salawat, jalan Nur Muhammad daripada jalan tauhidul af'al, asma, sifat, dan itu afdal jalan Nur Muhammad daripada itu. Nah kita di sini dipimpin oleh guru-guru kita, bahkan diizini, bahkan disuruh, diperintah jalan Nur Muhammad. Amalan zahirnya ikam tahu seorang maulud, murtah, salawat, ya lah, baca kitab. Nah itu amalannya. Zikir sekadarnya aja. Kalau kita di sini, zikir sekadar aja berapa ada? 166, 33, 12 pada seberapa. Tapi kalau salawatnya subhanallahil azim, mauludnya apanya, dan kerasaan. Majelis saja kan melihat adakah majelis seperti di sini. Nah itu hasil daripada nur itu tadi. Hasilnya lain. Artinya mukjizat Rasulullah itu kelihatan. Nah begitulah. Mukjizat Rasulullah bukan karamat. Kalau karamat kita masih ada. Sedangkan karamat ini dihancur, dipanahkan di dalam mukjizat. Jadi nang dilihat itu mukjizat namanya. Mukjizat itu tentu Rasulullah. Kita sudah hilang lalu, namun masih karamat, kita masih mencungkong. Ini istidrajnya, apalagi. Nah apabila duduk memandang mukjizat, ada orang nang karamat, mesti tundukkan kita. Apalagi orang istidraj, tukang seher, tukang parang maya, pulung belanja berdapat, tak kalah. Ada kaum melawan. Pandangan kita mujizat. Kalau mandang karamat, bisa ada sesamaannya, ada tetandingannya. Ini bukan hendak bertetandingan, karena ini supaya aman. Kan biasa apabila kadar bertanding, berarti aman. Apabila bertanding, sekurangnya kena, walaupun anu menang angka, tapi kena juga. Ya kan? Nah ini supaya yang artinya bujur-bujur, artinya jangan ada bermusuhan tah. Nah, maka ada sini musuhan lalu-lalu tah. Nah itu tadi, pahamlah. Nah jadi tadi kita apa aja sesuatu semenyaannya adalah terletak di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan mutaba'ah lawan Nabi itu ada dua jalan. Kalau ahli tasawuf jalannya memfanakan diri dalam Nur Muhammad. Dengan memfanakan itu dia akan diberi maqam mutaba'ah nang sempurna. Dan orang yang memfanakan diri dalam Nur Muhammad ini bukan di surga andaknya, artinya bukan memandang surga, tetapi inda malikin muqtadir. Nah, inda malikin muqtadir. Manfana akan diri dalam Nur Muhammad itu namanya yang disebutkan solawat yang tidak pakai huruf. Solawat yang kata berhuruf bersuara. Kita memfanakan itu berarti solawat, membaca solawat kata berhuruf bersuara. Apabila kata berhuruf bersuara itu kata diketahui oleh malaikat. Maka selamat benar daripada riya ujub sumata kabur macam-macam. Balasannya inda malikin muqtadir. Lah, kalau salawat nang bahuruf bersuara, sama ada di muntung maupun di hati, balasannya cuma surga, bukan menghinakan surga. Orang dalam surga terbahagi, waya-waya haja Tuhan tajalli. Nah, waya-waya tajalli ati waya-waya, waya-waya tadi kan, kada terus-terusan melihat. Bahwa ya, kayak orang sembahyang tadi waktu aja, menyakar dari waktu sembahyangnya, bahwa ya, waktu. Nalak kesempatan waktu wajah ini, waktunya lagi hinak masih ada ini kesempatan. Menyamati kan lagi, ya kita itu aja lagi ingan mana himmah kita atau iman kita. Olehnya kuat imannya, mati-matian di sini aja nyeng. Hanya begaduh. Kali begaduh. Dalam sekadar makan, kadang minum, paribasanya artinya kadang mangan gaduh, makan, minum, pakai, buat usaha. Ini juga bisa sakna. Sebab unda sudah tuhok juanya. Umur unda sudah tua juga. Tuhok juga macam-macam enggak. Bini unda sudah mati juga. Kasih mati tak. Ya Allah, ya Allah. Ya, mengeledar. Jadi seninya setelah tuhok juga. Nah, paling pada ini juga aninya. Pokoknya indah banar, inya itu goblah. Kodrosinah, pada hendak goblah. Sakajap di mata, pada hendak lupa. Nenek. Adanya begiringan imannya. Munnya imannya kuat, bazar. Kancang. Munnya imannya lama, waya-waya aja. Terserah aja lah pokoknya selama hidup sebelum mati. Usahaan wadah. Artinya apa wadah dan waktunya selama masih hidup. Orang sugih makinnya, ini sudah sugih jadinya. Haji sudah, motor sudah, duit banyak, toko banyak bisa. Nah apalagi enggak menkadang ini juga gaduhi. Nah umpama orang sugih, makinnya mana sudah sugih, mana ini pulang dapatnya. Orang alim pang udah sudah tuh ilmu zahir mereka murid sudah banyak juga tapi nunggu gaduh di sini dua dapat cidin dapat cidin dua orang orang pangkat pang misalnya presiden sudah tuh jonda dunia ini macam-macam pangkat udah macam-macam kekayaan macam-macam dek udah umur empat ini masuk juga dapat cidin kedua aja juga kita nang susah pang kedua empat ini pada kalah sakit pada kayap bila sudah susah bapangkat kada alim kada hanya kada masuk di sini ya Allah ruginya. Mana bini-bini pulang, mana anum pulang, mana rugi banar tah. Gurunya ada, kitabnya ada, caranya ada, amalannya ada, sorongnya aja, mau ka op nama kada lah. Ya kaya istilah orang garing ke op nama, masuk di kamar, rumah sakit spesialis ini, mau ka kada lah. Kakawalannya nang sama-sama garing, itu kalau di rumah sakit, dokter, pelayan lain pada orang yang di dokter setunya kada bakawan kan terbatas kita kan pernah masuk rumah sakit kada boleh bakawan yang lain tutupan kawan cara ada kawan yang luar malah namun nyatakan nana istirahat kota pula warga gini kalau parah kada boleh parah pula warga istirahat total. Tapi hasilnya Masya Allah sigar, bugar, sehat. Awal diambil manfaat oleh orang banyak, ini sigar. Laginya garing, kata-kata kawa bang. Nah itu dua macam tadi caranya, ya kan? Caranya itu tadi. Ya, kita aja lagi. Ada orang yang fuqaha tadi, hendak mutaba'ah lawan Nabi. Kayak apa cara Nabi? Mendengar ya lawan guru. Nah, Nabi Muhammad sumpah yang ke ini batis antara dua batisnya. Mengangkat takdirnya begini. Ada pintu. Sedapat mungkin melatih. Nah itu. Ya kan? Sedapat mungkin melatihnya. Banyak pas latihannya. Timbul ujuk. Ini hasil dari usaha. Ada gitunya tadi hancur. Ini tunang maatur si imam. Ada ini makmum nang meriati imam banyak imam kini turutinya. Ada ini kada umpat oleh imam banyak imam rokok umpat cek ngaran mutabaah adanya kawa pang ja ajaidun wa amrun kas tang mati run ini hendak diulahi wa amrun wa amrin kada kawa wa amr kada kawa nah uawun ini sudah ada maatapakan kajaidun mesti sunyutnya giringnya ini nang menghubungkan si wawon nenek wawon itu iya tadi mempanakan nah mempanakan diri di situ nah iya model wawon tadi mengikut apa itu Rasulullah hidup ke mati kan ayun kada ayun kalau berkabli ya semua ya Rasulullah sedangkan orang mati syahid aja sudah bal ahya apalagi Rasulullah kan macam itu hanya berpindah kan kada. Nah apabila orang teh masih hidup aja gawiannya ampih kan masih saja kan tetap aja kalau bergawe ya kalau hidup aja tetap kalau bergawe Nah, lamun gawian Nabi nang waktu bahari itu nang 63 tahun itu, nito kalau nang tercatat, nang tercatat dalam kitab entahlah. Jalah, nang sesudah 63 ada kalau lagi gawian teh tetap kalau nek. Hah? Mbasilin kada mati, nito tulis di kitab. Ada. Nah, oleh sebab itu aulia inya mutaba'ah lawan Nabi. Gawiannya ini walau kadada nang seperti Nabi 63, tetapi tetap Nabi nang sesudah 63 tahun ini gawian Nabi itu. Oleh sebab itu orang zahir mengatakan bid'ah. Padahal ini kada bid'ah. Ini gawian Nur Muhammad jua pokoknya asal bagus saja. Mara'ahul muslimun hasanan. Nah, apabilanya hasan berarti mutaba'ah lawan Nabi. Sebab Nabi itu bukan inggan si 63 ada begawi lagi, bukan mintu terus sajanya. Tumal masyaqahu lam yazal mutarakkian rutaban. Coba perkadahkan Nabi kada begawi lagi, berarti Nabi mati. Sedangkan syuhada aja sudah berakhir, apalagi Nabi. Harap syuhada kah harap Nabi kah? Nah, hati-hati kita nih ya kan, kita berpikirnya bukan kita mujadalah, kan berpikir di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, di mana su'ul adab kita kepada Rasulullah. Ini jadi tidak ada pekerjaan yang baik itu tidak ada yang bid'ahnya. Apabila baik tidak ada bid'ahnya, baik bid'ah hasanah tidak ada, jangan dikatakan bid'ah. Apabila yang hasanah jangan dikatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ini orang mahjub. Dia mengatakan Rasulullah sudah stop kada begawi lagi. Apabila Rasulullah kada begawi lagi, apabila Nur Muhammad stop kada begawi, berarti Allah kada begawi lagi. Sebab madharnya kada ada. Nah, kada ada lagi madharnya mana? Nang sya'annya di mana madharnya kan Rasulullah. Kan? Madharnya kan hilang lah, bangunnya putus. Hilang juga ini habisnya. Nah, jadi jangan dikatakan bid'ah hasanah. Ujar orang nang buruk pun. Apabila hasanah jangan dikatakan bid'ah. Sebab hakikatnya kan roh Nabi juga tuh. Ya karena asal bagus saja itu pekerjaan roh Muhammad. Ini kada putus nih. Matinya Rasulullah kan madharul atam. Ya Allah, terus saja. Tinggal lagi kita memandang kita atau memandang beliau. Apabila memandang beliau, ngarannya ba'ada lawan Nabi. Apabila memandang kita, Nabi mersilang, ngarannya su'ul adab. Itu aja. Sorong kan mengharap Nabi kan harap. Tapi jangan mengaku, sorong iya Nabi, dustakan orang. Matinya ujar katin nur, tapi jangan Nabi Muhammadnya nurnya, rohnya. Jangan Nabi Muhammadnya, bikong kena. Ini kita pembicaraan itu kan lain. Kita kan membicarakan jasad, yang kita bicarakan kan rohnya. Harus tahu-tahu dulu ini bicara apa gitu orang, bahas apa. Jangan salah paham. Coba laman kita sambil berpanggil sama Mas Imat tenang lah. Umay rami mana? Rami mana? Rami. Salah ini. Masya Allah, guru bangnya Ustaz Amin Qutbi, Masya Allah. Dasar lacah banar dulu ya orang tua. Lacah banar, jadi perintahnya sudah tercak. Kita kan memaham lagi. Lacah banar bilang itu aja ditepak kurakan. Yang ditepak kurakan kan itu aja. Maambil keturunan dari guru Sidin juga pulang. Guru Sidin kayak itu juga Umar Hamdan. Umar Hamdan kayak itu juga peguruannya siapa? Ustaz Amin kan? Kayak itu juga. Jadi kalau ada bicara lain, enggan itu bicara. Guru Bangil depan lawan Ustaz Amin. Kalau ada lain bicara, enggan itu aja. Apabila lawan Ustaz Amin itu bicara. Ada undar aja guru Saman, kalah banar. Undar apabila lawan Ustaz Amin bicara enggan nahu. Ilmu alat aja undar kada tahu. Dalam hati Indra Syed Amin ini ahli ilmu alat saja, jadi terdapat Syed Amin ilmu alat yang dibicarakan. Ada paham dan Syed Amin paham, ada guru gini kada tahu juga sesalnya, ujar guru luangnya aku kada tahu juga sesalnya Syed Amin itu yang ada ilmu ini, berarti ilmu alat saja. Jangan Hasan Yamani, madakan Hasan Yamani, madakan hanya tahu Syed Amin ini apa. Tapi guru, mana apa, padahal guru sudah jadi haddam, gurunya sudah jadi haddam Syekh Amin, belum tahu lagi nang guru seorang ini ahli di bidang seni. Padahal jadi haddam sudah. Rimanya Hasan Yamani memadakan, nah pada keuntungan benar seorang bisi guru, seorang haddamnya yang bisi ilmu ini emang pada di jungkal si bendana, jungkal si Amin, orang pemurahan dia pulang. Iya nongol, kacak mati lalu tu guru bangnya sayang benar. Kita itu sayang lawan guru mengetahui. Kalau kita telah sayang lawan ilmu melihat guru kita itu ilmunya hebat, mesti sayang gimana kita. Lawan guru itu lawan zat itu sayang karena kita tahu ilmunya. Lamun kita hobi ilmu, lamun kita hobi amalan melihat lawan guru, guru ini amalannya hebat, mesti cinta lawan zatnya guru karena melewat amalannya itu. Lamun kita hobi amalan, lamun kita hobi amal, hobi ilmu, dikayah guru kita ini ilmunya hebat, amalnya hebat, apalagi apalagi lamun hobi kita duit, ya kan, guru kita ini orang sugih juga, nah apalagi.